إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan majlis yang ke-91 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita memasuki di awal-awal bab fil ayat wassuwari al-mustahabbah, bab tentang surat-surat dan ayat-ayat yang disunnahkan ya, fi awqatin wa ahwalin makhsusah, pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Yang pada pertemuan yang telah lalu ya sudah kita bahaskan ya di antara surat yang disunnahkan dibaca ketika salat Jumat ya, dan juga sunnah-sunnah yang surat yang sunnah untuk dibaca ketika salat Id, salat Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga ketika salat sunnah qabliyah fajar dan juga salat sunnah maghrib ya, serta salat witir yang 3 rakaat sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan surat yang sunnah untuk dibaca ketika hari Jumat. Apakah surat yang disunnahkan untuk dibaca ketika hari Jumat? Falslun wa yustahabbu an yaqra'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah. Al-Imam An-Nawawi membuka pasal yang baru, lalu beliau ya berkata, disunnahkan untuk membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Li hadith Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi fihi. Ya, berdasarkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga dari hadith sahabat yang lainnya dalam bab ini, yakni dalam bab membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fil wa yustahabbu an yaqra'aha aydan lailatal jum'ah. Dan beliau yang mengutip secara makna dari perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ya, Al-Umm merupakan kitab yang merupakan qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i yang beliau karang di Mesir selama 4 tahun. Ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir tahun 200 Hijriah, Al-Imam Syafi'i mendiktekan ilmunya, dan di antara ilmu yang dia diktekan adalah ilmu fikihnya, dan ya ditulislah oleh muridnya Al-Umm tersebut dan itu sebagai qaul jadidnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya berpendapat bahwasanya ya disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi bukan hanya pada siang harinya, laisa fi yaumil jum'ah faqat, tapi juga disunnahkan an yaqra'aha lailatal jum'ah, sudah disunnahkan untuk dibaca dari malam Jumat, yakni sunnahnya untuk membaca surat Al-Kahfi itu melebar sejak malam Jumat hingga siang hari Jumat. Ya, terbenamnya matahari di hari Kamis itu sudah masuk awal hari Jumat. Itu sudah dimulai disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sejak malamnya. Kemudian terbit fajar masuk waktu siang hari hari Jumat hingga terbenamnya matahari di hari Jumat tersebut. Itu adalah waktu yang disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di mana saja. Apakah dia mau baca di malam hari atau di siang hari. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري. Ya, dan dalil dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya dalam musnadnya ya Imam Abu Abdullah Abdurrahman As-Samarqandi Ad-Darimi ya imam besar, imam ahli hadis satu tabaqah dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau punya kitab Musnad ya Musnad Ad-Darimi yang beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri qala ya Abu Sa'id Al-Khudri berkata man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan disinari, ya, orang tersebut akan dia mendapatkan cahaya antara dirinya hingga Mekah. Ya, fadilah yang agung dari membaca surat Al-Kahfi. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, hadis ini tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi, ya, di hari Jumat. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi secara mauquf di dalam musnadnya. Dalam musnad Ad-Darimi diriwayatkan secara mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Ad-Darimi menyampaikan dengan sanadnya, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Husaim an Abi Mijlaz an Qais ibni Ubad an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bukan dari Nabi SAW. Ya, mauquf terhenti hingga Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang sahabat tersebut berkata, man qara'a surat Al-Kahfi laylatal Jum'ah. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, sebagaimana fadilah yang sudah disebutkan, dia mendapatkan cahaya antara dirinya hingga Mekah. Yang hadis ini, ya, diriwayatkan dengan beberapa jalan secara marfu' sampai Nabi SAW dan juga secara mauquf. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dalam mustadraknya, dari jalan Yahya bin Kathir, dari Syu'bah, dari Abu Hashim, dari Qais bin Ubad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW secara marfu'. Ya, secara marfu' ini yang diriwayatkan dari jalan Yahya bin Kathir dari Syu'bah. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkannya secara marfu' dalam mustadraknya. Ya, dan beliau mensahihkannya. Dan juga diriwayatkan secara marfu' juga oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, As-Sunan Al-Kubra, bukan As-Sunan As-Sughra. Al-Imam An-Nasa'i, beliau punya beberapa kitab, di antaranya As-Sunan Al-Kubra, yang itu sekitar 10 ribuan hadis. Kemudian, ya, khalifah di kala itu, ya, disodorkan kitab tersebut oleh Imam An-Nasa'i, khalifahnya bertanya, akullu fihi sahih, apakah di kitab hadis ini semuanya sahih? Lalu dijawab oleh Imam An-Nasa'i, la, ya, tidak semuanya hadis sahih. Maka, ya, diminta oleh khalifah, kalau begitu pilihkan saja hadis yang sahih. Sehingga beliau ringkas lagi, jadilah Al-Mujtaba. Al-Mujtaba atau yang lebih dikenal dengan As-Sunan As-Sughra, yakni Sunan An-Nasai yang ma'ruf, sekitar 5.000-an hadis. Itu sudah dikoreksi lagi, sudah dipilah-pilih lagi oleh Imam An-Nasai. Sedangkan hadis ini dari As-Sunan Al-Kubranya Imam An-Nasai, diriwayatkan secara marfu'. Secara marfu' dari jalan Syu'bah, dan mereka berdua, yakni Al-Imam Al-Hakim dan juga Imam An-Nasa'i, meriwayatkan hadis ini, hadis yang sama tentang fadilah membaca surat Al-Kahfi, dari jalan Sufyan Al-Thawri dari Abu Hashim secara mauquf. Ya, secara mauquf sama yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Loh, kenapa kita bahas ini marfu' mauquf? Karena nanti kita akan bahas bahwa tidak seluruhnya sahih, yakni salah satu riwayat tersebut terdapat kesalahan. Ya, apakah riwayat marfu' atau riwayat mauqufnya? Ya, maka di sini ada dua jalan. Satu riwayat diriwayatkan dengan mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri, itu riwayat Ad-Darimi. Ya, di salah satu riwayat Imam Al-Hakim dari jalan dan riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari jalan Sufyan Al-Thawri dari Abu Hashim. Dan diriwayatkan secara marfu' sampai Nabi SAW, sehingga disebutkan bahwa itu sabda Nabi SAW. Ini dari jalan Yahya bin Kathir dari Syu'bah. Ya, dari jalan Syu'bah. Namun, ya, Al-Imam An-Nasa'i, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau katakan anna raf'ahu khata'un wa anna shawaba waqfuhu. Bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari jalan marfu', yakni bahwa itu sabda Nabi SAW, itu adalah salah. Ya, kesalahan dari seorang rawi di sanadnya. Wassawab waqfuhu, yang benar adalah riwayat tersebut itu secara mauquf sampai perkataan Abu Sa'id Al-Khudri saja. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau Al-Ilal. Ya, Imam Ad-Darqutni masyaallah imam ahli hadis. Ya, wafat tahun 385 Hijriah, beliau punya kitab Al-Ilalu Al-Waridatu fi Ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang penyakit-penyakit hadis. Yang kitab tersebut beliau diktekan dari hafalannya. Ya, hadis-hadis yang berpenyakit ada kedhaifannya, beliau diktekan dari hafalannya kepada muridnya. Imam Ad-Darqutni pun yang mengatakan tentang hadis ini, anna waqfa hadzal hadis huwa shawab. bahwasanya hadis ini yang diriwayatkan secara mauquf, yakni sampai Abu Sa'id Al-Khudri saja, itulah yang benar. Ya, riwayat yang marfu' itu riwayat yang salah. Ya, sebagaimana juga ya masih semakna oleh Imam Al-Haythami ya dalam Majma'uz Zawaid, rawahu min riwayati Tsauri wa Gundar min Syu'bah mauqufan. Ya, hadis ini diriwayatkan dari jalan Sufyan Al-Tsauri dan juga dari jalan yang lain dari Gundar. Ya, Gundar itu Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini adalah murid terbaiknya Imam Syu'bah. Murid terbaiknya Imam Syu'bah, sehingga apabila murid-murid Imam Syu'bah bin Hajjaj itu ikhtilaf dalam meriwayatkan, yang jadi pokok adalah riwayat dari jalan Gundar dari Syu'bah. Kenapa? Karena Imam Gundar ini Masya Allah, beliau itu murid yang sangat setia kepada gurunya. Beliau hanya belajar kepada Syu'bah bin Hajjaj selama 20 tahun dan tidaklah menulis ilmu dari masyaikh lainnya kecuali dari Syu'bah. Sehingga riwayatnya itu riwayat yang jadi patokan dari riwayat jalan Syu'bah. Dan dari jalan Gundar ini beliau meriwayatkan hadis Syu'bah ini secara mauquf. Sehingga apa? Jelaslah bahwa yang lebih tepat ini adalah mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri. Tinggal yang jadi pertanyaan, ini kan ya perkataan sahabat. Ya, apakah perkataan sahabat bisa jadi hujjah atau tidak? Ya, ulama khilaf tentang perkataan sahabat bisa jadi hujjah atau tidak. Ya, qaul qadim Imam Syafi'i, qaul perkataan sahabat tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, sedangkan qaul perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sedangkan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, perkataan sahabat tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, adapun mazhab Imam Ahmad, beliau diriwayatkan dari beliau 3 riwayat, ya. 2 riwayat seperti mazhab Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadidnya. Yang salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya perkataan sahabat bisa jadi hujjah jika dalam masalah yang itu sahabat tidak mungkin untuk ijtihad. Ya, dalam masalah-masalah yang gaib, dalam masalah pahala, dosa, tentang hari kiamat, surga dan neraka, itu mustahil sahabat berkata dari kantongnya sendiri. Maka ini perkataan sahabat dalam bab-bab tersebut itu bisa dijadikan hujjah. Dan hadis yang kita bahas ini yakni balasan pahala akan diberi cahaya demikian-demikian, ya wallahu alam, itu bukanlah hal yang bisa ditempuh dengan cara ijtihad. Sehingga walaupun yang sahihnya itu mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri, tapi hadis ini dia marfu' secara hukum, yakni marfu'. Abu Sa'id Al-Khudri aslinya dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyampaikan kepada muridnya seolah sebagai perkataannya. Ya, maka tetap dia dinilai sebagai marfu' secara hukum. Dalam lafaz yang lain, dalam lafaz Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya bahwasanya fadilah membaca surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya, bahwasanya orang yang membaca surat Al-Kahfi dia akan diberi cahaya antara dua Jumat. Ya, walaupun hadis ini tapi disahihkan oleh Imam Al-Hakim, tapi Imam Al-Dhahabi mengatakan bahwa Nu'aim dzu manakir, ya, salah seorang perawinya Nu'aim bin Hammad, itu dia memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Tapi sehingga apa? Yang lebih tepat atau yang lebih kuat adalah riwayat yang pertama, yakni Allah berikan cahaya bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi antara dirinya dengan Mekah. Ya, fadilah yang sangat agung sekali. Ya, fadilah yang sangat agung bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi baik di malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umya, ya, beliau berkata, "Wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jum'ati wa yaumaha lima ja'a fihi, lima ja'a fiha." Ya, aku sangat sukai, yakni aku maksudnya sunnah untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Ya, pada malam Jumat dan pada siang harinya, ya, karena hadis yang ada dalam fadilah tersebut. Yakni hadis yang diriwayatkan tentang fadilah tersebut, fadilah membaca surat Al-Kahfi. Ya. Maka sudah sepatutnya, ya, bagi yang mengaku mazhab Syafi'i, dia bersemangat untuk membaca surat Al-Kahfi karena itu bagian dari mazhab Syafi'i. Terlebih lagi ini pun ya marfu' secara hukum, ya, walaupun diriwayatkan secara mauquf sampai Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, sunnahnya untuk membaca surat Al-Kahfi, maka hendaknya kita, ya, tidaklah kita bermalas-malasan untuk meluangkan waktu yang membaca surat Al-Kahfi. Bahkan kalau bisa, ya, kita hafalkan surat Al-Kahfi tersebut, ya, agar kita bisa membaca surat Al-Kahfi di mana saja kita berada. Ya, di mana saja kita berada, kita sedang berkendara, kita bisa membacanya. Kita tidak sedang di rumah, kita bisa membacanya. ya, walaupun sedang ya sibuk pekerjaan, kita bisa membacanya jika kita hafal. Ya, alangkah bagusnya ya bagi orang yang menghafal surat Al-Kahfi. Ditambah lagi, ya, surat Al-Kahfi tersebut ada fadilah yang lain dalam hadis yang sahih. Dalam hadis sahih Muslim, ya, man hafidha 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima minad dajjal au usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang dia ya hafal 10 awal ayat surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah dajjal. Ya, fadilah yang agung dari 10 awal surat Al-Kahfi. Ya, namun alangkah baiknya jika bisa menghafal seluruhnya. Ya, seluruhnya sehingga dia bisa membaca surat Al-Kahfi tersebut di mana saja dia berada. Ini di antara ya fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca ketika malam Jumat atau siang harinya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa dzakara ad-Darimi haditsan fi istihbabi qira'ati surati Hud yaumal Jum'ah. Dan Imam Ad-Darimi ya di dalam musnadnya beliau membawakan hadis tentang disunnahkannya membaca surat Hud pada hari Jumat. Ya, hadis yang dimaksud ya adalah hadis Imam Ad-Darimi yang beliau bawakan di dalam musnadnya dengan dua jalan, ya, dari dua jalan yang itu sama-sama dia berpulang atau hulunya hadisnya dari jalan Abi Amr Abi Imran Al-Jauni dari Abdullah bin Rabah dari Ka'ab, ya, dari Ka'ab secara mursal. Wallahu alam, ini bukan Ka'ab bin Malik, tapi zahirnya adalah Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar adalah seorang tabi'in mukhadram, ya, tabi'in yang dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak beriman kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup. Tapi dia baru masuk Islam setelah Nabi SAW wafat, sehingga dia terhitung sebagai tabi'in. Dari Ka'ab Al-Ahbar, annan Nabi SAW maqal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iqra'u surat Hudin yaumal Jum'ah. Ya, bacalah surat Hud pada hari Jum'at. Ya, bacalah surat Hud pada hari Jum'at. Namun, hadis ini diriwayatkan secara mursal. Ya, Ka'ab, dia tabi'in. Ketika dia meriwayatkan langsung dari Nabi SAW, maka periwayatannya tidak diterima. Walaupun ya hadis ini kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Allamah Al-Mula Al-Qari ya, dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, bahwasanya hadis ini al-hadithu mursal. Hadis ini mursal. Wa huwa hujjatun indal jumhur. Dan hadis mursal adalah hujjah menurut jumhur para ulama. Ya, maka perlu diteliti lagi. Hadis mursal ya, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tabi'in ini ya ulama khilaf dalam menghukuminya. Ya, sebagian ulama, dan ini memang banyak ulama, bahwasanya hadis mursal tersebut hujjah. Dan ini mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, dan juga tentu saja para ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan banyak ulama lainnya, bahwasanya hadis mursal itu hujjah. Sedangkan menurut sebagian ulama, ya bahwasanya hadis mursal itu bukan hujjah kecuali jika memenuhi syarat-syarat. Ya, ini mazhab Imam Syafi'i. Yakni mursalnya dari kibar tabi'in dan juga diriwayatkan dari jalan yang lain dengan yang semakna dan dikuatkan oleh fatwa sahabat. Ya, dan syarat-syarat lainnya dari Imam Syafi'i, ya bahwasanya mursal aslinya tidak bisa dijadikan hujjah kecuali jika memenuhi syarat-syarat. Wallahu a'lam. Ya, syarat-syarat yang disebutkan Imam Syafi'i sendiri itu pun hakikatnya memang mengangkat hadis mursal menjadi hasan li ghairihi. Ya, menjadi hasan li ghairihi, tapi secara hukum asal mursal itu bukan hujjah. Dan setelah Al-Imam Asy-Syafi'i, para ulama berikutnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan kebanyakan para ulama hadis ya berpandang bahwasanya hadis mursal itu bukan hujjah. Kenapa? Karena tidak bersambung antara tabi'in dengan Nabi SAW. Ya, ada rawi yang digugurkan. Ya, kenapa sih kok hadis mursal bukan hujjah? Bukankah tabi'in itu jujur? Ya, dijawab oleh para ulama yang tidak berpendapat bahwasanya hadis mursal itu hujjah. Karena itu diriwayatkan dari tabi'in langsung dari Nabi SAW. Padahal tabi'in itu tidak langsung mendengar. Pasti ada perantaranya. Ya, dan perantara antara tabi'in ini dengan Nabi SAW bisa jadi sahabat, bisa juga jadi tabi'in juga. Ya, bisa jadi tabi'in juga. Dan tabi'in yang jadi perantara ini bisa jadi thiqah, bisa jadi tidak thiqah. Dan demikian bahkan ya ada kalanya rantai tabi'in ini ya, bisa jadi tiga rantai tabi'in, bahkan ada di dalam suatu hadis rantai tabi'in terjadi enam riwayat tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain, ya, meriwayatkan satu sama lain, sehingga apa, tidaklah pasti bahwa rawi yang digugurkan itu sahabat, sehingga para ulama mendhaifkan hadis mursal. Wallahu alam, saya pun lebih condong kepada pendapat para ulama bahwasanya hadis mursal itu bukan hujjah. Ya, hadis mursal bukan hujjah kecuali jika dia memiliki syawahid. Sehingga apa? Sunnahnya membaca surat Hud ini ya diikhtilafkan oleh para ulama sesuai dengan ikhtilaf para ulama apakah hadis mursal itu hujjah atau tidak. وعن مكحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة. Dan diriwayatkan oleh Imam Makhul, ya, seorang tabi'in yang mulia, yang disunnahkan untuk membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Ya, tabi'in, riwayat tabi'in dari perbuatannya sendiri, ini disebut riwayat maqtu'. Ya, hadis maqtu' atau riwayat maqtu'. Dan riwayat maqtu' ini, ya, bukan hujjah. Ya, riwayat maqtu' itu hukum asalnya bukan hujjah, kecuali dalam bab tafsir. Ya, bab tafsir yang diriwayatkan dari tabi'in, itu masih bisa dijadikan hujjah dalam bab tafsir. Kenapa? Karena tabi'in adalah orang yang langsung berguru kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara umum, ya, riwayat tabi'in itu bukan hujjah.